atas berbagai kebaikan limpahan rahmat naungan kasih darinya yang dengannya lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa kita sudah baca keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala terhadap bab ini, setengah keterangan beliau. Yang mana kita dapat memahami dari keterangan beliau, satu, makna dulu. Iya. Lewat batas. Lewat batas dalam arti, lewat batas dalam arti memperuntukkan untuk orang-orang soleh hak-hak khusus yang merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mendapatkan ilmu dari keterangan beliau bahwa zulu terhadap orang soleh ini ada dalam bentuk syirik akbar, ada dalam bentuk wasilah ila syirik. Ada yang merupakan kesyirikan akbar dan ada yang merupakan sarana kepada kesyirikan. Baik, kemudian terakhir kita telah mengetahui dari keterangan beliau rahimahullahu taala bahwa manusia dalam bermuamalah terhadap orang-orang soleh terjadi terbentuk menjadi berapa kelompok? Di tiga. Yang pertama, ahlul jafa, kelompok yang menyepelekan orang-orang soleh, tidak memperhatikan hak-hak mereka, bahkan ada yang membunuh mereka, menuduh mereka dengan tuduhan-tuduhan keji. Baik, kelompok kedua, kebalikannya. Iya, yang dulu memuliakan orang soleh, tapi pemuliaan yang lewat batas. Mengangkat derajat orang soleh lewat batas. Sehingga mereka bukan hamba lagi. sudah dijadikan sebagai ma'bud, sembahan-sembahan. Sebab telah diserahkan pada mereka hak-hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dan kelompok ketiga adalah ahlul haq. Orang yang berada di atas kebenaran, yang mencintai mereka, membela mereka, memenuhi hak-hak mereka yang sebenarnya. Tapi mereka tidak lewat batas. Mereka tidak menganggap bahwa Nabi dan Rasul itu sama dengan Tuhan, memiliki sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, punya kemampuan sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui perkara gaib, bisa memberi hidayah, hidayah taufik, dan semacam itu. Baik. Kita lanjutkan dulu keterangan Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala dalam bab ini. Kata beliau, "Wassalihuna aidan yatabarra'una min ayyad'u li anfusihim haqqan min huquqi rabbihim al-khassah." Kama qala Allah fi Isa alaihi salatu wassalam, "Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." Kata beliau menambah keterangan tentang tiga jenis muamalah itu. Dan orang-orang soleh justru yatabarra'un, berlepas dari pengakuan terhadap diri mereka akan hak-hak dari hak-hak Tuhan mereka yang khusus. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, "Subhan, saya sucikan engkau ya Allah dengan sesuci-sucinya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq." Tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang laysa li bihaq, sesuatu yang bukan merupakan haknya saya. Berarti kan di sini Nabi Isa menafikan hak. Ini awalnya Allah katakan kepada Nabi Isa, "Apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah saya dan ibu saya menjadi dua Tuhan?" Ini di hari akhirat ini Allah beritakan kejadiannya kepada kita. Nanti akan terjadi. Allah sudah berita. Allah katakan kepada Nabi Isa, sebagaimana yang nampak sekarang, Nabi Isa dan ibunya dijadikan dua Tuhan, bahagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Trinitas. Maka apa jawaban Nabi Isa? Nabi Isa menafikan. Beliau sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau tegaskan, tidak pantas bagi saya untuk mengucapkan, sekedar mengucapkan saja tidak pantas. Sesuatu yang laisali, sama sekali tidak ada bagi saya bihak, sedikit pun hak terhadap. Ini penafian hak. Sebab itu adalah haknya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Justru ini sifatnya orang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallam, "Qul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah." Sampaikan ya Muhammad, bilang ya Muhammad, saya tidak bisa memiliki, saya tidak memiliki kepemilikan terhadap diri saya dalam hal yang baik dan tidak pula dalam hal bahaya, kecuali hanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menyatakan berlepas diri dari kepemilikan yang merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Cermati ilmu ini. Sebab kadang orang dalam bersikap terhadap orang lain selain dia, dia bisa paham, tidak boleh zulum. Tapi ketika dirinya yang dijadikan sebagai sasaran zulum, di sini kadang tidak sadar. Syekh tekankan ini setelah menjelaskan tiga pembahagian ini. Orang-orang soleh juga itu berlepas dari pengakuan terhadap diri mereka. Berarti kita dituntun melalui ilmu ini untuk mengenal diri kita, dan bukan hanya sekedar mengenal orang lain dalam pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara khusus mengenal wujud-wujud ghulu terhadap orang lain dan hati-hati ghulu terhadap diri kita. Padahal ilmu yang benar justru dirinya dulu yang harus dia tahu. Dirinya dulu yang harus dia tahu. Kalau tidak, maka seperti kata pepatah, apa itu? Gajah di kelopak mata tidak nampak, kuman di seberang lautan sudah kuman di seberang lautan, nampak bagi dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam belajar, sebelum kita perlihatkan keharusan atau wujud ilmu itu kepada orang lain, diri kita dulu. Diri kita dulu. Ini akan melahirkan pendidikan yang sangat besar. Pelajaran yang sangat berharga. Yang akan mengantar kita kepada pengenalan terhadap diri yang sebenarnya. Pengenalan terhadap diri akan memantapkan wa abu'u bidan bidambi. Dalam doa apa ini? Sayyidul istighfar, doa pimpinan, doa pengampunan. Syaku ya Allah segala kesalahan-kesalahan. Baik. Jadi penafian ghulu terhadap diri dan terhadap selain diri kita dari makhluk. Baik. Berarti kalau kita bisa melihat pembagian Syekh di sini, masalahnya kembali kepada penempatan hak. Kenapa sampai dulu? Sebab haknya Allah diserahkan. Kenapa tidak dulu? sebab dia menyerahkan haknya. Kenapa ada orang yang mencintai Nabi tidak zulu? Sebab haknya Nabi. Kenapa ada orang yang mencintai Nabi zulu? Sebab apa? Ada haknya Allah dia serahkan. Masalahnya kembali kepada hak ini. Syekh lanjutkan, wa'alam anna al-huquq thalatha. Sekarang ilmui bahwa hak-hak itu ada tiga. Hak-hak itu ada tiga. Hakun khasul lillah, la yushariku fihi musyarik, wa huwa ta'alluhu la, wa ibadatu wahda la syarikal, wa rahbatu wal inabatu ilaihi hubban wa khawfan wa raja'a, wa hakun khasul lirrusul, wa huwa tawqiruhum wa tabjiluhum wal qiyam bi huquqihim al khassa wa haqqum mushtarik wa hu al iman billahi wa rusulihi wa ta'atullahi wa rusulihi wa mahabbatullahi wa mahabbatu rusulihi walakin hadhihi lillahi asla wa lir rusuli tab'an li haqqillah. Masyaallah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yakinilah, sahwilah, bahwa hak-hak itu ada tiga. Dalam pembahasan kita ini, yang pertama ada hak khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun sesuatu pun yang berserikat dengannya. Khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Saya sebutkan di sini, pokok-pokoknya. Itu at-ta'alluhula, menjadikannya sebagai ilah. Wa ibadatu wahdahu la syarika, beribadah kepadanya, menyerahkan ibadah itu haknya, tidak sekutu baginya. Rahudah, betul-betul mengharap, cinta, menginginkan segalanya hanya kepadanya. Inabah, kembali kepada Allah. Ini bentuk-bentuk ibadah. Dan banyak lagi. Semuanya dilakukan karena cinta kepadanya, takut kepadanya, dan mengharap hanya kepadanya. Ini disebutkan tiga rukun ibadah. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Hak khusus. Kita baca dulu. Yang kedua, hakun khas. Hak khusus lirrusul. Untuk rasul. Apa itu? Tawqirum. Kemuliaannya. Sesuai dengan keadaannya sebagai rasul. Penghormatan. Hormati mereka, memuliakan mereka, dan menegakkan hak-hak khusus milik mereka. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Para sahabat melihatlah Nabi sholat. Mencontohlah Nabi sholat. Bukan Allah yang dilihat ya. Iya. Nabi yang dilihat. Bagaimana sholatnya nak? Bukan orang lain. Bukan Nabi. Baik. Jadi ini hak khusus untuk Rasul. Kita bisa katakan dalam arti khusus jika dibandingkan dengan umat-umat mereka. Ya? Kemudian yang ketiga, hakum musyarik. Hak yang musyarik. Dalam arti, ada kepada Allah, ada juga kepada Rasul. Itu apa? Disebutkan, beriman kepada Allah, dan beriman kepada para Rasul. Iman. Sama-sama ada iman. Mentaati Allah, mentaati Rasul. Yes. Sama-sama ada tak? Tak. Ati Allah, wa ati Rasul. Yes. Mencintai Allah, mencintai Rasul. Yes. Tetapi, perhatikan kalimat Syekh yang terakhir. Tetapi yang ini, asalnya adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk para Rasul taba'ah mengikuti haknya Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Kenapa keimanan kepada Rasul? Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mentaati Rasul? Karena kita mau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi maksud. Kenapa mencintai Rasul? Kan dasar ini adalah dasarnya cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sampaikan ya Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, maka gimana caranya? Fattabi'uni, ikuti saya. Yuhibbukum Allah, Allah Subhanahu wa taala akan cintai kalian sampai akhir. Baik. Jelas ini? Lihat, kata beliau, fa ahlul haq ya'rifuna al-furqan baina hadhihi al-huquqi thalatha. Ahlul haq, orang yang berada di atas al-haq, mengetahui perbedaan antara hak-hak ini. Kalau kita tidak tahu ini, maka akan terjatuh ke dalam penyerahan hak. Iya. Banyak macam. Kalau kita tidak tahu ini, apa kemungkinan-kemungkinannya? Satu, kalau kita tidak tahu hak-hak ini, maka haknya Allah kita tidak bisa tunaikan. Haknya Rasul kita tidak bisa tunaikan. Iya. Karena kita tidak tahu. Apalagi kedua, kalau kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka apa? Kita akan bercampur baurkan hak ini. Yeah. Kita akan bercampur baurkan hak ini. Terjadilah ke dalam ghulu, pelanggaran demi pelanggaran. Al-Ikhwa rahimakumullah. Fayaqumuna bi'ubudiyatillahi wa ikhlasiddinilah. ويقومون بحق رسله وأوليائه على اختلاف منازلهم ومراتبهم والله أعلم. Jadi dengan ilmu ini mereka mampu membedakan hak-hak ini sehingga mereka pun mampu menegakkan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama, malam ini hanya untuknya, dan mereka mampu tegak mewujudkan hak rasul-rasulnya, para wali-walinya yang berjenjang-jenjang kedudukan mereka. Berjenjang-jenjang kedudukan mereka. Nabi dan Rasul berjenjang-jenjang. Iya. Kedudukan mereka. Karena berjenjang-jenjang berarti apa? Sikap kita dalam memuliakan mereka pun nanti ada berjenjang-jenjang. Para wali pun berjenjang-jenjang. Sikap kita pun akan, iya, berjenjang-jenjang. Pemuliaan kita terhadap, yeah, Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak disebutkan dalam Quran, kita yakin? Masih banyak Nabi dan Rasul yang tidak disebutkan? Allah sendiri bilang, ada. Berarti kita imani juga? Iya, kita cinta juga? Tapi beda cintanya kita dengan yang disebutkan kan? Iya, yang kita tahu kisahnya kan? Iya. Berjinjang-jinjang. Yang ulul azmi, semua disebutkan dengan yang ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Oh, ini beda. Dengan yang lainnya. Walaupun seluruhnya masuk dalam pemuliaan, cintaan terhadap Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Penghormatan kita terhadap Abu Bakar As-Siddiq beda dengan penghormatan kita dengan ulama yang ada zaman sekarang misalnya. Beda ya? Iya. Sebab perbedaan jenjang dan derajat mereka. Tadi jangan dulu macam itu. Yang pokok sekarang, kalau para nabi, para rasul ada haknya khusus. Nanti di situ berjenjang-jenjang lagi. Yang global dulu, ini ilmu globalnya dulu gimana? Ada hak khusus milik Allah, ada hak khusus para rasul, para wali. Iya, tempatkan pada tempat. Dan ada hak musyarak. Kita imani Allah, kita imani rasul. Kita cintai Allah, kita cintai rasul. Iya. Di atas kaidah asalnya kepada Allah, kemudian kepada Rasul itu ikut. Ini apa? Ilmu global. Jelas? Ilmu global. Kalau kita punya ilmu ini, kita yakini, kita amalkan, maka kita telah memiliki kekuatan global. Selanjutnya, miliki rincian. Harus miliki rincian. Bagaimana rinciannya? Lihat Al-Quran dan Sunnah secara lebih dalam. Lebih dalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kalimat global dan rincian. Nah, di sini banyak yang terlalaikan. Kalimat global dan rincian, sini banyak orang yang terlalai. Apakah dalam hal yang baik atau dalam hal yang buruk? Kaum muslimin tahu salat itu rukun Islam? Hah? Tahu, ini ilmu global. Tapi tidak semuanya kaum muslimin tahu. Iya, yeah. Rukun-rukun salat. Iya. Yeah. Syarat-syarat salat. Kewajiban-kewajiban sholat. Apalagi rincian sunnahnya. Iya. Karena perbedaan ilmu, akhirnya berbeda sih sikap. Semua orang benci iblis. Iya. Iya tidak? Semua orang benci iblis? Hah? Syaitan? Keumumannya. So, walaupun dia pemuja syaitan, kalau dibilang, syaitan kau ini. Marah juga. Okay. Orang-orang di luar Islam itu membenci iblis. Iya, yeah, syaitan. Ini apa? Ilmu global. Global. Tapi dia tahu yang mana itu iblis. Mana itu syaitan. Iblis itu mengajak kepada kekafiran. Mengajak kepada kesyirikan. Ini ilmu? Sudah ada tambahan. Tetapi apa? Masih global. Hey. Buktinya apa? Masih banyak orang kafir yang membenci iblis dan tahu iblis mengajak kepada kekafiran, kesyirikan, kerusakan, tapi tetap berada di atas kekafiran, kesyirikan dan kerusakan. Kenapa? Dia tidak tahu uraian kekafiran, uraian kesyirikan. Al-Quran dan Sunnah turun dalam menjelaskan semua ini. Dan tidak ada uraian yang lebih rinci yang mengalahkan rincian Al-Quran dan Sunnah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk dengan cara yang aqwam, yang paling hebat, paling sempurna, paling jelas, paling cepat mengantar kepada maksud. Sekarang kita kembali pada hak-hak ini. Uraian hak. Demikian pula hak. Kalau kita tahu secara global, haknya yang khusus untuk Allah, Pak. Harus ibadah hanya kepada kepadanya. Kalau kita menyerahkan ibadah kepada Nabi Muhammad SAW, berarti apa? Ghulu, syirik, keluar dari agama. Ini ilmu global. Rinciannya harus tahu jenis-jenis ibadah. Harus tahu jenis-jenis ibadah. Ada orang datang ke kuburan Nabi SAW, meminta kepadanya, katakan, kamu ghulu ini. Ghulu itu kalau saya beribadah kepada Nabi, padahal sudah beribadah. Kenapa dia tidak memahami bahwa doa kepada Nabi SAW adalah ibadah? Dia memahami ibadah itu, syirik itu, kalau pergi minta ke penghuni pohon. Nah, itu syirik. Tapi ke kuburannya Nabi, oh bukan. Lihat ya. Untuk masuk ke dalam ilmu rincian, ini perlu mujahadah yang lebih besar. Kesungguhan yang lebih, pengorbanan yang lebih, kesabaran yang lebih, dan segala perkara yang diperlukan, semuanya serba lebih. Sama untuk tahu dalam Islam untuk tahu Islam itu sangat adil, yakin adil dalam segala ajarannya termasuk dalam hal warisan, adil dalam hal warisan, termasuk dalam hal warisan? Iya. Antum yakini dalam hal warisan juga. Ini sudah paham. Ada ilmunya juga. Global, saya masih global ini. Buktinya apa? Ketika dia menjadi ahli waris dan dibagi sesuai dengan cara Islam, kenapa begini bagian saya? Tidak ada ini. Kalau sudah cocok sesuai dengan cara. Kenapa? Padahal dia yakin. Ajaran Islam adil. Tapi kenapa dia bilang tidak adil? Bodoh terhadap rincian. Kenapa? Karena kurang mujahadahnya. Dibuatkan darah warisan tidak datang. Susah. Emang susah. Saya juga pusing. Tapi di akhir-akhir dorang mulai enak. Mulai enak di akhir-akhir dorang. Saya juga baru belajar. Yang warisan belum pernah belajar sama sekali. Saya balik kuah rahimahumullah. ada ilmu yang baru, itu tidak boleh tidak, harus mengalami seperti itu, kepayahan. Dan pegangi kuncinya kalau sudah hadapi kepayahan, inna ma'al usri yusra, sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Pasti ada kemudahan selanjutnya. Masalahnya, bisakah kita bersabar selama proses sulit ini? Nah, ini dia. Kalau tidak bisa bersabar, ya tabeh manake. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Baik. Lihat kata Syekh, ahlul haq mengetahui perbedaan hak-hak ini. Bagaimana ilmu mereka dalam mengetahuinya? Ada ilmu global, ada ilmu rinci. Ada ilmu global, ada ilmu rinci. Haknya Nabi ada hak khusus. Kalau secara umum kita tahu, Nabi Muhammad SAW tidak akan mungkin keluar dari ajaran Islam. Iya. Di antara ajaran Islam, nikah hanya 4. Istri. Nabi berapa istrinya? Tapi Nabi ini keluar dari ajaran ini. Coba lihat. Ini kenapa? Dia tidak memahami ada hak khusus milik itu Rasulullah SAW dalam perkara ini. Atau kebalikannya, dapat hadis yang merupakan hak khusus milik Nabi SAW, kemudian dia terapkan juga untuk dirinya. Kalau kita tidak punya ilmu jamaah, kacau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ahlul haq mampu membedakan. Dan ini ilmu yang membedakan ahlul haq yang lainnya dengan yang lainnya, yang satu dengan yang lainnya. Ilmu dalam membedakan batasan-batasan rincian-rincian. Pembedaan. Dalam hal cinta disebutkan ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Rasulnya. Jelas? Berarti ada cinta kepada Allah, ada cinta kepada Nabi. Tempatkan pada tempatnya. Tiga aturan, lihat aturannya. Asalnya adalah cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Nabi SAW itu karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tempatkan pada tempat. Sehingga kita mencintai Nabi SAW karena Allah Subhanahu wa Taala. Tempatkan pada tempatnya, jangan lewat batas. Saya melakukan ini karena cinta kepada Nabi. Tidak mau lagi peduli apakah sejalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa Taala atau tidak. Tidak mau peduli. Yang jelas karena cinta kepada Nabi sallallahu alaihi. Ini orang yang tidak mau diatur oleh agama. Ini orang yang hawa nafsunya di depan. Pikirannya, pendapatnya di depan agama itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tempatkan pada tempatnya. Dan untuk menempatkan pada tempatnya hak-hak ini betul-betul memerlukan ilmu. Walaupun kita sudah paham, ada hak khusus milik Allah. Kalau hak khusus, berarti hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Siapapun, para malaikat, para nabi, siapapun tidak boleh. Tidak hak khusus untuk Nabi. Umatnya tidak boleh. Yang ini tidak boleh. Khusus untuk Nabi SAW. Wadah hak boleh Allah, boleh Nabi. Ini perlu ilmu. Kalau tidak, dulu. Lihat asal pembahasan kita. Ketidakmampuan membedakan. Munculnya kesyirikan di muka bumi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam melalui orang saleh. Iya. Asalnya apa? Cinta. Sedih sama orang saleh. Wajar tidak asalnya? Wajar tidak? Asalnya wajar. Nabi sallallahu menangis, cucunya meninggal menangis sedih. Asalnya ada rahmat. Ada kasih sayang di dalam hati. Ketika orang yang kita cintai meninggalkan kita, kita menangis sewajarnya, tanpa niat, tanpa bersangka kepada Allah, tanpa mengeluarkan kalimat tindakannya, keluar dari ajaran. Asalnya wajar, rahmat. Cinta kepada orang tua, asal. Kewajiban, kebaikan. Tapi syaitan memanfaatkan lewat nafas. Lewat batasnya mulai dari apa? Dibuatkan bid'ah. Baru selanjutnya terjadilah kesyirikan. Ini juga menjadi ilmu kepada kita bahwa terwujudnya kesyirikan itu tidak langsung, tapi melalui bid'ah. Bid'ah kecil melahirkan bid'ah besar. Syirik kecil melahirkan syirik akbar. Bid'ah melahirkan kekafiran, kesyirikan. Kenapa umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam sampai disembah? Dibuatkan cara mengingat orang soleh model baru. Buatkan patungnya, gambarnya. Dengannya kamu teringat. Taruh di tempat-tempatnya. Ini tidak ada di tahun sebelumnya. Syaitan yang bisikkan. Tapi belum disembah. Khawarij yang keluar memerangi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Cikal bakal Khawarij dari apa? Di antaranya bid'ah zikir berjamaah. Belum keluar total. Keluar dulu dalam bid'ah zikir berjamaah. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat sekelompok manusia di masjid. Ini masih zamannya sahabat. Nabi sudah meninggal. Masih banyak sahabat. Ini generasi terbaik. Antara pertama dan kedua ini. Abu Musa Al-Asy'ari menjumpai manusia berhalaqah dengan batu-batunya menghitung. Ada yang memimpin. Halilumi. Ucapkan la ilaha illallah 100 kali. Dihitung dengan batu. Terus sekarang pakai mani-mani. Ini hadis sahih ya. Perhatikan ini hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada juga hadisnya, tapi hadis lemah. Orang yang pakai mani-mani, hadisnya lemah. Ini hadis yang sahih. 100 kali. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu melihat orang Masya Allah bersamaan mengatakan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Itu kalimat La ilaha illallah biasa. Subhanallah, Abu Musa Al-Asy'ari lebih paham kalimat itu. Diperdengarkan kalimat itu, wah luar biasa. Tapi ada yang mengganjal, tidak pernah melihat model seperti ini. Terus apa yang dilakukan? Para ulama, sahabat berjenjang-jenjang ilmunya. Kadarnya Abu Musa Al-Asy'ari ada pengingkaran, tetapi tidak langsung memberi vonis. Kemana? Pergi kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini ulamanya sahabat. Menunggu di luar dengan seorang tabi'i Para ulama ditunggu di luar. Akhirnya keluar Abu Musa Asy'ari menjelaskan akan ada begini-begini. Abdullah bin Mas'ud baru dijelaskan dia sudah paham. Dan sesampainya di sana, beliau langsung memarahi orang-orang itu. Di antara ucapan beliau, betapa cepatnya binasa kalian wahai umat Muhammad. Lihatlah, rambut-rambut Nabi kalian masih utuh, belum pecah. Apa kata orang-orang ini? Pak, ada banyak ucapan beliau, hanya saya singkat ini. Apa kata orang ini? Ya Aba Abdirrahman, la nuridu illa al-khair. Ini dalil semua pelaku bidah. Tidak ada satupun pelaku bidah kecuali ini dalil. Wahai Aba Abdirrahman, kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan. Apa kata beliau? Wa kam min muridin lil khair lam yudrikhu. Lihat bagaimana orang yang langsung ditempa ilmunya dari Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang lainnya diam kalau beliau yang bertindak. Sahabat Umar tadi kalau di zamannya Umar, Abdullah bin Mas'ud itu punya metode pengajaran Al-Quran sendiri. Bacaannya sendiri. Di negeri mana beliau? Sebuah negeri. Datang orang dari negeri itu melapor kepada Umar, itu ada orang di negeri sana mengajar begini, begini, begini, begini. Maka sudah Umar radhiyallahu anhu. Mau meledak sudah ini, mendengarkan pangkalan. Tidak pantas melakukan seperti itu. Ketika diberitahu orangnya, Abdullah bin Mas'ud, langsung marahnya meredah, turun, diam. Abdullah bin Mas'ud yang melakukan. Datang. Apa kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak menjumpainya. Sebab apa? Keinginan tidak cukup kalau jalannya salah. Akhirnya apa? Lihat. Ini ulama betul. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya khawatir kalian yang dimaksudkan oleh Nabi. Siapa? Beliau sebutkan sifatnya orang-orang Khawarij. Tabi'in yang ada di situ, menceritakan hampir semua yang ada dalam halaqa itu mereka yang memerangi kami fi yaumin nahrawan, di hari keluarnya Khawarij memberontak. Ini semuanya belum terjadi, tapi Abdullah bin Mas'ud sudah. Ini apa? Ini firasat namanya, bukan ilmu ghaib. Orang yang marah dalam sebuah ilmu, dalam terapi pelanggaran, semua ilmu, semua tidak ilmu. Kalau orang cermati ilmu itu, puluhan tahun di atas ilmu itu punya mumarasah, punya kirasah. Imam Al-Bukhari misalnya dalam ilmu hadis, jangan disamakan dengan lainnya. Imam Al-Bukhari belum, baru sekedar lihat-lihat, itu salah itu. Yang lainnya mana salahnya, jelas sekali benarnya ini. Tidak usahlah dulu ilmu seperti itu. Lihat ilmu-ilmu yang ada sekarang. Kalau ada seorang dokter misalnya. Ahli penyakit dalam misalnya. Yang memang dia geluti sampai puluhan tahun di situ. Dia tahu seluk-beluk. Ini baru masuk cara jalannya ini. Penyakit ilmu ini. Tahu ilmu baik ini dokter ini. Bukan ilmu baik. Sebab ilmunya sudah apa? Sampai ke dalam melihat sifat-sifat orang lebih dalam. Dan bukan satu dua kali dia lihat itu. Berulang-ulang sehingga terbentuk. Marasah. Penjiwaan yang sangat terhadap. Ilmu. Lihat. Dikir. Kemudian melahirkan. Khawarij yang kata Nabi. Kilabun nar, anjing-anjingnya api neraka. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat luar biasa pentingnya kita memahami ilmu agama ini secara global dan rinci. Eh, yang pernah terlepas perkara ini, jemaah. Kita terus dan seterusnya memerlukan ilmu. Jangankan ilmu yang tidak kita ketahui, yang sudah kita ketahui saja, syaitan upayakan kita lupa. Contoh, ilmu tentang kesabaran. Kita sudah sering banyak sekali ilmu tentang kesabaran, hadis-hadis tentang sabar. Tapi ketika kita yang dapat musibah, teringat tidak itu ilmu. Misalnya hadis, tentang ucapan Nabi. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma utiya ahadun ata'a khaira wa awsa min as-sabr." Allah tidak memberi kepada hamba sesuatu yang lebih baik dan lebih luas yang mengerahkan kesabaran. Di saat dibahas ini, luar biasa hebatnya itu kesabaran. Kita tertarik, tapi ketika dapat musibah, apakah sudah masih tertarik? Iya, padahal jemaah, ketika kita dapat musibah, berarti Allah sudah pilih kita untuk mendapatkan ilmu yang sebenarnya. Ilmu didapatkan dalam pengajian, ilmu dalam pikiran. Tapi manfaat ilmu itu secara benar melahirkan pahala dan takwa di saat kita menghadapi kejadian. Sadarlah hakikat musibah. Siapa yang menyadarinya tidak akan mungkin berkeluh kesah. Di antaranya riwayat Nabi, waktu anaknya Nabi mengutus orang supaya Nabi datang. Sebab apa? Cucunya Nabi mau meninggal. Akhirnya Nabi utus balik orang. Bilang sama anak saya, sabar engkau. Harapkan pahala hanya kepada Allah. Yakinlah, inna lillahi ma'akbar. Sungguh hanya milik Allah semua yang Allah beri. Walahu ma'akad, dan sungguh hanya milik Allah. Inna lillahi ma'akad, walahu ma'ak. Sungguh hanya milik Allah semua yang Allah ambil, dan sungguh hanya milik Allah semua yang Allah beri. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu sudah ada batasnya. Sabarlah engkau dan harapkan pahala. Kadang orang sabar tapi tidak mengharap pahala. Ini sabarlah engkau dan harapkan pahala di sisi Allah. Ini kita dapat ilmu di sini. Bahwa apa? Kalau ingin bersabar harus yakin semua yang diambil itu miliknya yang mengambil, bukan milik kita. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus sedih? Kenapa harus goncang? Sementara pemiliknya yang mengambil, yang menitipkan kepada kita. Justru proses pengambilan ini harus kamu harapkan kebaikan. Allah ingin mengambilnya sebab Allah ingin mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi melalui pahala kesabaran. Masalahnya, orang lupa saat menghadapi kenyataan. Ini dia ilmu ini. Sering kita ungkapin. Ilmu yang sebenarnya itu di saat kita menghadapi peristiwa. Hukum-hukum tentang sholat itu di saat sholat. Bagaimana ikhlas di saat kita dituntut? Ikhlas dalam sholat, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam ta'lim, ikhlas dalam bersedekah, ikhlas dalam berbagi kebaikan. Baik. Alaikum rahimakumullah. Insyaallah ada sebagainya. Jadi yang kurang mungkin dimaksudkan sebenarnya.